tahukah Anda siapa musuh terbesar yang harusnya Anda takuti? Bukan orang berbadan besar, bukan orang bersenjata hebat, bukan juga orang berduit banyak, atau mungkin preman pasar. Semua itu masih mungkin dilawan, tinggal menunggu dan membuat sebuah perencanaan. Maka peluang menang selalu ada bagi siapa yang berani untuk mencoba. Namun, musuh terbesar yang paling mengerikan, yang paling menakutkan dalam sepanjang sejarah hidup manusia adalah emosi yang tak terkendali. Emosi bisa membuat kita celaka, meledak dan mencelakakan diri. Ujungnya memang selalu menyesali kenapa tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi emosi datang tak pamit, pergi meninggalkan kehancuran. Oleh karena itu, jangan sampai engkau dipecundangi oleh musuh yang satu ini. Jadi hati-hati dengan emosi, kenali diri dan berlatihlah bersahabat dengannya. Kendalikan dia supaya ia tak merusakmu. Karena musuh yang paling mematikan adalah emosi yang tidak terkendali. Emosi adalah barang yang indah dalam hidup ini, yang diperlukan untuk tertawa maupun menangis. Tapi emosi yang tak terkendali itu bahaya setengah mati, karena merusak tiada henti. Sesal demi sesal boleh datang silih berganti, tapi emosi tak terkendali seringkali tetap di tempatnya, tak pernah pergi. Jadi suka atau tidak, kita harus melatih diri. Suka atau tidak, mulailah dengan mengenal diri, mengetahui lebih dan kekurangan. Kendalikan diri, semoga Anda menjadi tuan bagi diri sendiri, dan emosi bagian dari yang ditata secara terkendali, sehingga Anda berdamai dengan diri, berdamai dengan emosi, dan emosi tak menjadi musuh yang merusak seluruh sendi-sendi hidup ini. Selamat menguasai diri dan tak terjebak dalam perangkap musuh besar, emosi yang tak terkendali. Bersama saya, Bigman Sirait.